الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والمسلمين والمسلمات يملكنا الله سبحانه وتعالى kita lanjutkan kajian kita tentang sujud sahwi di mana kemarin telah kita mulai bahwa kondisi sujud sahwi itu adalah ada tiga kondisi ya, atau penyebabnya ada tiga. Yang pertama adalah penambahan, yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga adalah ragu. Kalau terjadi penambahan, sujud sahwinya adalah setelah salam. Kalau seandainya terjadi pengurangan, sujud sahwinya adalah sebelum salam. Apabila terjadi keraguan, kemarin kita sebutkan kalau seandainya sujud sahwi, kalau seandainya dari angka yang dia ragukan itu dia pilih, ada yang dia bisa pilih salah satunya ya, maka dia lakukan yang diambil yang dia yang kuat menurut perkiraannya. Lalu kemarin kalau tidak salah kita sebutkan sujud sebelum salam. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa mengambil salah satunya, kemudian dia ambil angka yang terkecil, kita sujud setelah salam. Sebenarnya kebalikan. Ya, yang benar adalah dibalik. Kalau seandainya dari angka yang kita ragu 3 atau 4, lalu kita ingat kembali, kita bisa mengambil salah satu di antara yang kita ragu tadi. Kita yakini mungkin 3 atau kita yakini mungkin 4, maka sujud sahwinya adalah setelah salam. Kalau seandainya dari yang kita ragukan ini, kemudian kita bisa menerka yang lebih kita yakini, maka sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau seandainya tidak ada yang bisa kita pilih salah satu di antara kondisi itu, maka ambil nilai yang ambil yang yakin itu adalah nilai yang terkecil, maka sujud sahwinya sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Jadi kondisi ragu ini ada dua, bisa memilih di antara dua keraguan itu, apakah A atau B, apakah 3 atau 4, dia pilih salah satunya ya, lalu sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau tidak bisa dia memastikan salah satu di antara yang dua, dia ambil yang terkecil, itu sudah yang yakin ya. 3, 4, 3, 4, yang ragunya adalah 4, yakinnya adalah 3, maka kita ambil yang kecil, sujud sahwinya adalah sebelum salam. Mudah dimengerti ya. Baik, kita lanjutkan pengambilan hadis kita dalam bab ini. Hadis yang terakhir kita ambil adalah hadis 1267 kalau tidak salah. Kita ambil hadis 1268. Hadatsani Harmalah bin Yahya qala hadatsana Ibn Wahb qala akhbarani Amr an abdi rabbihi ibni Sa'id عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا ثيب بالصلاة ولا ولو ضراط فذكر نحوه وزاد فان أحناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر. Sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan apabila tiba di salat, apabila dipanggil untuk salat, yakni dikumandangkan azan, walla walau duraku, dia akan lari, berpaling, dan dia terbentuk untuk nahwahu, seperti hadis di atas, apabila sudah hilang azan dan qomat itu kembali lagi dia, ya, lalu syaitan fahannahu wa mannahu, coba kita lihat pemanahan lain. Baik, fahnahu wa mannahu wa dhakkarahu min hajati ma lam yakun yadhkuru. Yani fahnahu wa mannahu, lalu diingatkan dia urusan dunia, diingatkan dia dari 10 kebutuhan-kebutuhannya yang belum dia ingat. Sebelum sholat dia belum ingat, maka datanglah syaitan untuk mengingat-ingat apa yang belum dia ingat sebelum dia sholat. Sehingga pada saat itu dia ragu dan lupa entah berapa yang sudah dilakukan dari sholatnya, sehingga tidak bisa menentukannya. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, dia tidak tahu berapa yang telah dia lakukan dari sholatnya. Baik, hadis berikutnya, hadis 1269. Haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik ibn Anas an ibn Shihab an Abdurrahman al-A'raj an Abdullah ibn Buhaynah qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atayn min ba'd as-salawat thumma qama fa lam yajlis fa qama an-nas ma'ah. فلما قضى صلاته نظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. dari Abdullah bin Muhayna bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami rakaataini, dua rakaat dari sebagian solat. Thumma qama fa lam yajlis. Lalu beliau berdiri, beliau tidak duduk. Maksud di sini tidak sujud sahwi. Tidak tasyahud. Tidak tasyahud. Fa qama an-nas ma'ah. Lalu jamaah yang belakangnya juga ikut berdiri. Falamma qada salatah, ketika Nabi sudah selesai mengerjakan solatnya, wa nadharna taslimahu, kami tunggu beliau salam, kabbara, beliau bertakbir, fasajada sajadataini, beliau sujud dua kali, wa huwa jalisun, dan dia dalam keadaan duduk, qabla taslim, sebelum beliau salam, thumma salam, setelah itu beliau salam. Ini hadis Abdullah bin Muhayna adalah ibarat dengan kekurangan di mana Nabi SAW tidak melakukan tasyahud awal, sehingga dia berdiri lalu sebelum salam sujud sahwi. 1270. Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits ha qala wa haddatsana Ibnu Rabh قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن العرش عن عبد الله بن بحير الأسدي حليف بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه ما كان ما نسى من الجلوس. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di dalam salat zuhur yang dia wajib duduk, yakni pada rakaat yang kedua, berarti dia naik ke rakaat yang ketiga. Falamma atamma salatah, setelah dia menyempurnakan salatnya, beliau sujud dua kali bertakbir pada setiap kali sujud. Bertakbir pada setiap kali sujud. Wa huwa jalis, dia dalam keadaan duduk. Sebelum dia bersalam, beliau melakukan wanasu wasajadahuman nasu ma'ah. Jamaah yang ada juga ikut sujud bersama Nabi. Maka nama nasi minal jurus. Posisi atau pengganti dari apa yang dia lupa dari duduk. Ya, pengganti duduk yang dia lupa. dalam hadis ini terdapat hujah Imam Syafi'i serta Imam Malik, mayoritas dari Abi Hanifah, bahwasanya indahum sujudul naqs wa ziyadah ba'da salam. Di sini hujah terhadap hujah bagi Imam Syafi'i dan Malik terhadap Abi Hanifah, di mana menurut Abi Hanifah bahwa sujud berkurang atau bertambah itu dilakukan setelah salam. Tapi ini dalil sharih yang menyatakan salamnya, sujudnya sebelum salam. Sehingga hujah bagi Imam Syafi'i terhadap orang yang mengatakan sujudnya setelah salam. 1271 hadatsana Abu Rabi' Az-Zahrani qala hadatsana Hammad qala hadatsana Yahya ibn Sa'id an Abdullah bin Araj ana Abdurrahman bin Araj ana Abdurrahman Al-Araj ana Abdullah bin Malik ibn Buhayna Al-Azdi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته فلما كان في آخر صلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم berdiri di bilangan genap yang dia ingin duduk di dalam solatnya. Kemudian dia lanjutkan di dalam solatnya ketika pada akhir solat beliau sujud sebelum salam. Kemudian beliau salam. Baik, dari hadis ini wa fil hadis dalil li masail katira. Dalam hadis ini ada dalil, terdapat dalil untuk beberapa perkara yang banyak. Yang pertama, anna sujud sahwi qabla salam imma mutlaqan kama yaqulu Syafi'i wa imma fil naqs kama yaqulu Malik. Bahwasanya sujud sahwi itu sebelum salam dalam menurut Imam Syafi'i secara mutlak, sujudnya sebelum salam. Menurut Imam Malik tidak, hanya di waktu yang kurang saja. Yang kedua, anna tashahud al-awwal wa julus lahu laisa min ruknain fi shalah. Wala wajibain. Id law kana wajibain lama jabarahuma as-sujud. Karruku wa sujud wa ghairihima. Tasyahud awal itu duduk untuk tasyahud awal, tasyahud dan duduk untuk tasyahud bukanlah rukun dari solat. Di sini beliau mengatakan tidak juga wajib, tapi sebenarnya wajib di dalam hukum di sini adalah rukun. Kalau seandainya wajib, kata beliau, tentu tidak akan ditambal dengan sujud seperti rukuk dan sujud. Kita mengetahui rukuk dan sujud itu adalah bukan wajib tetapi rukun. Ya? Maka syarat awal itu adalah wajib, bukan rukun. Kalau dibagi dalam sholat, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau seandainya dia adalah sunat, tidak perlu sujud sahwi. Ketika dia wajib, dia bukan rukun. Ya, makanya dia ditambal dengan sujud sahwi. Sebagaimana wajib-wajib haji, kalau seandainya tertinggal maka ditambal dengan dab. وبهذا قال مالك وابو حنيفه والشافعي رحمه الله تعالى وقال احمد في طائفه قليله هما واجبان واذا سهى جبرهما السجود على مقتضى الحديث. Imam Malik dia mengatakan bahwa sujud tasyahud dan duduk untuk tasyahud awal adalah wajib, apabila lupa maka ditambahlah dengan sujud. Sesuai dengan konsekuensi hadis. Yang ketiga, fi an annahu yushra' takbir li sujud sahwi. Disyariatkan bertakbir untuk sujud sahwi. Wa hadha mujma'un 'alayh. Ini adalah perkara yang disepakati. Wa ikhtalafu fi ma idza fa'alahuma ba'da salam. Terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam masalah apabila sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Hal yataharram wa yatashahad wa yusallim am la? Apakah perlu takbiratul ihram dulu, kemudian tashahud, kemudian salam, atau tidak? Was sahih fi madhhabina annahu yusallim wa la yatashahad. Yang sahih menurut mazhab Syafi'i bahwasanya salam dari sujud sahwi. Berarti setelah dia salam, setelah sholatnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu sujud sahwi, Allahu Akbar, Allahu Akbar dulu, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, langsung salam, tidak ada tasyahudnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وهكذا الصحيح عندنا في سجود التلاوة أنه يسلم ولا يتشهد كصلاة الجنازة. Begitu juga menurutnya adalah menurut Syafi'iyah sujud tilawah yusallim annahu yusallim wa la yatashahhad. Dari sujud tilawah ada juga salamnya menurut Syafi'iyah. Ya, jadi misalkan ketika membaca apa namanya bacaan termasuk dalam surat Al-Alaq tadi, ya, waqtarib wasjud waqtarib, Allahu Akbar sujud dia, sujud apa? Sujud tilawah. Ini bukan di dalam solat, di luar solat. Allahu Akbar dulu, assalamualaikum warahmatullah. Ya, salam dari sujud. Ini menurut Syafi'iyah. Qala Malik yatashahhad. Menurut Imam Malik yatashahhad wa yusallim fi sujud sahwi ba'da salam. Dan bersalam, bertashahhud dan bersalam di dalam sujud sahwi setelah salam. Ikhtalafu qawluhu, terjadi perbedaan pada pendapatnya, hal yujharu salamihima kasa'ir salawat amla, wal yuhrim lahuma amla, wa qad thabata salamu lahuma idza fa'alata ba'da salam fi hadith ibn Mas'ud wa hadith al-Dain wa lam yathbut fi tashahhud hadithun. Menurut Imam Malik bahwa tasyahud kemudian salam juga terjadi perbedaan, apakah salamnya ini dikeraskan seperti solat atau tidak, apakah ditakbirkan untuk sujud sahwi itu tidak, maksudnya diawali dengan takbir. Maka sebab terlalu السلام لهما إذا فعلت بعد السلام telah tetap salam dari dua sujud itu apabila dilakukan setelah salam dalam hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Dzil Yadayn. Walam yatsbut fi at-tashahhud hadisun, dan tidak ada satupun hadis yang sah tentang tashahhud, tentang salam sudah pada dua hadis tadi, hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Dzil Yadayn. وعلم أن الجمهور علماء على أنه يسجد للسجود لسهو في صلاة التطوع. Ketahui bahwasanya mayoritas ulama mengatakan sujud sahwi di dalam solat sunat kalfard seperti solat fardu. Artinya, apabila seorang solat sunat lalu terjadi kekeliruan di dalam solat sunat itu, maka juga dilakukan sujud sahwi. وقال ابن سيرين وقتاده لا يسجد للتطوع وهو قول ضعيف غريب عن الشافعي. Ada lagi pendapat ulama Ibn Sirin dan Qatadah yang mengatakan tidak ada sujud sahwi untuk salat sunat, dan dia adalah perkataan yang lemah yang aneh dari Imam Syafi'i. Baik, kemudian ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. طيب حديث بريكوتنيا يا حديث بريكوتنيا سبول برد سجوك بلوى. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا محمد موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته ولم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما يستيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع kanat tarhiman lisyaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila salah seorang di antara ragu dalam salatnya, apa dia tidak tahu berapa dia salat, apakah 3 atau 4, hendaklah dia buang yang ragu, dia bangun salatnya di atas yang ia yakini. 3 4 3 4 3 4, buang yang 4, ambil yang 3. Semua sujud sejata ini qabla yusallim, maka dia sujud dua kali sujud sebelum salam. Tadi kita sebutkan kalau seandainya ragu tidak bisa dia menetapkan mana yang dia yakini, maka dia buang yang ragu yaitu angka yang tinggi, dia bangun yang di angka yang rendah itu adalah yang yakin, kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. وإن كان صلى خمسا, kalau seandainya dia solat tahunnya pada hakikatnya dia solat 5 rakaat, syafa'na lahu salata, maka solatnya itu disahkan, diberikan syafaat. Wa in kana shala itmaman li arba', kalau seandainya dia solat memang sebenarnya adalah 4, kana tatarghiman li syaitan, keduanya itu ya, dua sujud itu sebagai penghinaan terhadap syaitan. Kalau seandainya dia solat 5 rakaat pada hakikatnya gitu ya, lalu dia sujud sahwi sebelum salam, maka sujud sahwinya yang 2 ditambah dengan solatnya yang 5, rakaatnya yang 5, itu akan memberikan manfaat untuk solatnya ya, menjadikan solatnya disah. Kalau dia hanya solatnya adalah 4 rakaat, ya alhamdulillah, berarti sudah pas. Sujud sahwi itu apa gunanya? Tarhiman li syaitan, untuk menghinakan syaitan. Dalam riwayat yang lain, firman Allah, "Yasjudu sajdataini qabla sallam." ya, sujud dia dua kali sujud sebelum salam. Ya. Taib, targhiban li syaitan ay ighadatan lahu wa izlalan. Ighadah menghinanya, menghinakannya, izlalannya. Ya. Artinya ya, menghinakan, menjelekkan. Makhud min ar-ruwam wa turab. Ruwam itu adalah tanah. Jadi diinjek-injek gitu loh, ditanahi. Terima di syaitan, ditanahin dia dengan tanah. Ya. Wa minu ar-ruwam Allahu anfa. Ya, wal ma'na anna syaitan laysa 'alaihi salatuhu, labisa lahu 'alaihi salatuhu. وتعرض لإفسادها ونقصها فجعل الله المصلي طريقا إلى جبر صلاته وتدارك ما لبس عليه إرغام الشيطان ورده خاسئا مبعدا عن مراده وكملت صلاة ابن آدم وامتثل أمر الله الذي عصى به إبليس من امتنانه من السجود والله أعلم. Jadi syaitan berupaya untuk meragukan orang dalam sholatnya, mengacaukan dalam sholat, dan ingin merusak sholat itu dan menjadikan dia kurang. Maka Allah Subhanahu wa Taala jadikan bagi orang yang sholat satu metode untuk menambal sholatnya dan mendapatkan apa yang dijadikan keraguan tadinya. Wa irham syaitan, itu menghinakan syaitan dan menolaknya menjadi yang gagal dalam usahanya, dijauhkan dari keinginannya, maka sholat Adam itu sebentar menjadi sempurna. Dia telah menunaikan perintah Allah yang iblis enggan untuk melakukan. Apa? Sujud. Iblis tidak mau sujud, diperintah oleh Allah untuk sujud, tidak mau dia sujud. Maka sujud sahwi yang kita lakukan menghinakan syaitan, iblis, ya, dengan perbuatan yaitu sujud yang dia enggan untuk sujud. Baik, jadi dengan kesimpulan yang bisa kita dapatkan yaitu kalau seandainya ragu, tidak bisa kita mengambil nilai yang terkecil, kita tidak bisa mengambil nilai yang kita yakini di antara yang dua itu, ambillah yang paling yakin, yaitu nilai yang terkecil. Maka sujud sahwinya sebelum salam. Kalau seandainya kita bisa meyakini salah satu di antaranya, maka kita cukup, kita sujud sahwinya adalah setelah salam. Berarti kita sudah mengatakan sholat kita ini sempurna. Kalau sempurna tidak ada lagi penambahan. Hanya saja untuk irghaman li syaitan, menghinakan syaitan karena dia mengganggu kita dalam sholat, kita lakukan sujud sahwi tapi setelah salam. Baik, kalau kita lihat dalam sujud sahwi ini apabila ada penambahan. Sujud sahwinya kapan? Setelah salam, setelah sempurna sholat. Kalau dikerjakan sebelum salam, berarti kita menambah lagi sholat. Artinya menambah lagi kegiatan di dalam sholat. Makanya kita salam dulu dari sholat kita, kita selesaikan sholat kita dulu, baru setelah itu kita sujud sahwi sebagai ya bentuk irqamah di syaitan. Atau minta ampun kepada Allah. Tapi kalau seandainya kurang, makanya untuk menambal yang kurang ini kita sujud sahwi sebelum salam, sehingga yang kurangnya menjadi sempurna. Setelah sempurna sholatnya baru dia salam. Eh? Kalau seandainya ragu, yang kayak tadi, dia tidak bisa menetapkan angkanya yang mana, ambil yang terkecil, sujud sebelum salam. Kalau dia bisa menentukan angkanya, sempurnakan sholatnya, sujudlah setelah salam. Ya Allah Ta'ala. Baik, ada yang mau tanya? Tidak diwajibkan. Nah, pendapat yang terkuat itu, jika seandainya di dalam sholat sunatnya kekeliruan, tetap disyariatkan sujud salam, sama dengan sholat fardu. Ada pendapat mengatakan tidak, gitu. Tapi pendapat yang kuat, ya, tetap dilaksanakan sujud salam, seperti sholat tarawih, ya, dan yang lainnya. Subuh itu kan bonus kalau di jam tinggal. Iya. Dia menganggap bahwasanya kunut itu bukan sunnah, wajib. Ya, sementara Syafi'i tidak mengatakan wajib. Syafi'i mengatakan dianjurkan. Kok bisa lakukan? Nah, ini adalah penyimpangan yang dilakukan oleh mazhab Syafi'i terhadap pendapat Syafi'i. Nah, bagaimana bentuk lupa tasyahud awal itu, Ustaz? Setelahnya berdiri lagi atau diganti tasyahud awal itu? Baik, saya akan jelaskan. Kan berdiri, Ustaz. Dan kekurangannya. Kalau seandainya dia lupa untuk tasyahud awal, jika seandainya dia berdiri sudah sempurna, tidak boleh lagi dia turun. Tapi kalau seandainya belum sempurna berdirinya, dia turun, dia lakukan tasyahud, namun dia tetap melakukan sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau seandainya dia belum mau berdiri atau pas mau diangkat, kata Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwa betisnya ini belum berjarak dari paha. Ya, ini masih dekat, hampir mau diri, ingat dia. Lalu dia sholat, duduk tasyahud, maka tidak perlu lagi sujud sahwi. Tapi kalau sudah sempat ke atas, belum sempurna, diingatkan oleh makmum, dia turun, tetap melaksanakan sujud sahwi sebelum salat. Apabila sempurna berdirinya, jadi takkan setelahnya berdiri lagi, Ustaz? Kalau seandainya dia sudah berdiri sempurna, ya, mau ingin melanjutkan bacaannya kepada rakaat ketiga, dia tidak turun. Ya, dia tidak turun. Baru dia sujud sahwinya sebelum salat. Yang lain ada? Kalau tidak, kita sampai sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.